Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-15 dari surah Al-Anbiya yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sikap orang-orang kafir pada saat mereka merasakan penyesalan yang begitu mendalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famazalat tilka da'wahum hatta ja'annahum hasidan khamidin. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang kekesalan, penyesalan yang dialami oleh orang-orang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya mereka menantang Allah, ya tidak mau beriman, akan tetapi pada saat dijatuhkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka akhirnya lari tunggang langgang dan merasakan penyesalan yang begitu mendalam. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Wahai Tuhan kami, kami telah celaka, sungguh kami orang-orang yang zalim. Famazalat tilka da'wahum. Ya begitulah terus keluhan mereka yang berkepanjangan. Ya, sebagaimana kata pepatah bahwa penyesalan itu memang terakhir, dan kalau sudah menyesal sudah terlambat. Inilah terjadi pada orang-orang yang kufur, yang di dalam kehidupan dunia atau ketika mereka merasakan kesenangan, mereka lupa kepada Allah dan bahkan melakukan penentangan-penentangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika diturunkan azab, diturunkan musibah, dihukum mereka atas segala sikap dan perbuatan jahat mereka, akhirnya mereka hanya bisa menyesal. Famazalat tilka da'wahum, dan terus-terusan menyesal. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita tentang hal ini. Di dalam surat Ad-Dukhan juga kita bisa menemukan pernyataan yang keluar dari mulut mereka pada saat mereka mendapatkan azab kabut atau asap yang begitu sangat tebal sehingga mereka akhirnya tidak mampu berbuat apapun pada masa Rasulullah. Akhirnya keluarlah ucapan mereka, Rabbanakshib annal azaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, ya hilangkanlah azab ini dari kami, kami betul-betul beriman. Kalau sudah hilang azab ini, akan tetapi sekali lagi ternyata akhirnya ketika azab itu hilang, mereka lupa terhadap penderitaan mereka dan tetap kufur dan tidak mengakui ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di hari akhirat sendiri pun Allah menggambarkan tetap ada penyesalan yang terlontar dari mulut mereka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, ya akhrijna, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami berjanji mau berbuat baik, ya. Tapi sudah kasep, sudah terlambat. Ya, ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua, jangan sampai penyesalan itu keluar dari mulut kita sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-15 ini. Famazalat tilka da'wahum. Terus-terusan mereka berkeluh kesah, berkepanjangan karena mereka sudah merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hayat masih dikandung badan, maka perbanyaklah amal. Ketika masih segar dan sehat, maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan membuat kita tersenyum pada saat nanti kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Bersama kita studio untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ayat ini ada Ustaz Dr. Jainal Arifin dan Ustaz kita Ustaz Suhaidi. Kami persilakan. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat ke-15 dari surah Al-Anbiya ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang memberi pelajaran kepada kita bahwa individu atau satu komunitas yang zalim, maka dia akan menimbulkan kezaliman pada dirinya sendiri. Allah akan membinasakannya dan Allah akan mengganti mereka dengan komunitas atau individu yang lain yang lebih baik dan lebih sempurna tentunya. Pada ayat ke-11 itu kita temukan wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansa'na ba'daha qauman akharin. Betapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka sebagai penggantinya. Pada ayat ke-15 ini kita menemukan kezaliman itu menderita di dunia dan menderita di akhirat. Di dunia dia akan tersisihkan dan termarginalkan karena tetap saja akhirnya yang eksis, yang bertahan adalah yang baik, sementara yang buruk dan tidak baik akan tersingkirkan dan termarginalkan. Di akhirat kita menemukan sebagaimana ayat ini berbunyi, demikianlah keluhan mereka berkepanjangan. Di akhirat mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Tidak ada jeda dalam satu siksaan menuju kesiksaan yang lain. Terus berkesinambungan dan berkepanjangan. Sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi. Allah menggambarkan dengan kasat mata bagaimana tanaman padi yang telah dituai. Maka kalau hendak untuk ditanam kembali, maka padi itu harus digemburkan kembali tanahnya dan sisa-sisa dari tanaman tersebut harus dibuang. Begitulah kezaliman. Kezaliman itu bagaikan tanaman yang sudah harus dituai dan tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali harus diulangi lagi dari awal. Begitu juga api yang redup akan padam perlahan-lahan dan tidak akan mungkin tumbuh api yang baru lagi kecuali dikasih minyak dan itu ceritanya lain. Begitulah kehidupan, jangan sampai kata Ustaz Perdana tadi sesal kemudian tiada berguna, tetapi sudah tidak dapat memberi kehidupan lagi ketika kita telah melakukan kezaliman dan hanyut dalam kezaliman itu. Maka ayat ke-15 ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran agar sukses di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih Ustaz Jenal dan juga Ustaz Suhaidi. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali yang bisa kita petik pelajaran dari ayat ke-15 dari surat Al-Anbiya ini. Kalau kita perhatikan ayat ini secara baik, maka kita bisa mendapatkan bagaimana kemudian konfrontasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar terhadap para nabi mereka, karena nama surat ini adalah surat Al-Anbiya, ternyata tidak membuahkan hasil yang baik. Para nabi menyampaikan ajaran yang baik dan kemudian pada akhirnya mereka akan mendapatkan kebaikan, karena nanti kita akan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang catatan-catatan indah yang dan buah yang indah dari hasil perjuangan para nabi yang tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran kebaikan. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ingatlah tentang kisah Nabi Zakaria yang belum dikaruniai anak, ya, sampai ia kemudian berdoa, rabbi la tazarni fardan, ya Tuhanku jangan sampai engkau tinggalkan aku dalam keadaan sendiri tidak punya keturunan, wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi keturunan, begitu. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, kami kemudian mengabulkan doanya dan kami berikan dia anaknya Yahya, ya anaknya yang nanti akan dinamakan Yahya, wa wahabna wa aslahna lahu zaujah, dan kami kemudian perbaiki kondisi kandungan istrinya yang sudah dikatakan mandul oleh Nabi Zakaria. Begitu juga dengan kisah perjuangan para nabi yang lain, seperti wa zannuni izhaba mughadiban fazanna allan naqdira alaihi, ketika Nabi Yunus alaihi salam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada saat dia tersadar meminta ampun kepada Allah, ya, fanajjainahu fakashabna ma bihi min durrin, ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Ketika dia sadar akan kesalahannya, kami bantu dia, kami keluarkan dia dari perut ikan itu. Begitulah cara kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada kami. Nabiullah Siti Maryam dan juga Nabi Isa alaihi salam juga termasuk di dalam keterangan surah Al-Anbiya ini yang mendapatkan buah yang begitu sangat indah sehingga akhirnya Allah mengatakan wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Kami jadikan dia dan juga anaknya itu akan menjadi catatan sejarah yang begitu sangat mengagumkan yang akhirnya dikenal oleh semua orang. Tidak ada yang tidak kenal dengan Siti Maryam, tidak ada yang tidak kenal dengan Nabi Isa alaihi salam. Walaupun menghadapi begitu banyak kesulitan akan tetapi mendapatkan buah yang baik karena mereka sudah memperjuangkan kebenaran. Begitu juga dengan kisah orang-orang yang akhirnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak gambarannya mereka adalah orang-orang yang nampak kuat mempertahankan keburukan mereka, tetapi palamma ahasu ba'sana izahum yarkudun, sedikit saja mereka tersentuh dengan azab kami, mereka lari tunggang langgang. Yarkudun, ya, la tarkudu warji'u ila ma utitum fihi, sebagaimana keterangan ayat sebelumnya, sampai akhirnya diajak oleh orang mukmin, kenapa lari? Nah, baliklah dengan kekejaman kalian, dengan keingkaran kalian, baru sedikit saja kena hukum dari Allah Subhanahu wa taala, sudah porak-poranda, lari tunggang langgang, tidak ketentuan. Kita mendapatkan pelajaran terbesar bahwa pada saat kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah pasti akan Ia berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.